الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Bukhari rahimahullah. Sekarang masuk bab yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Akan ditulis pahala bagi orang yang sakit, yaitu amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan ketika dia sehat. Itu akan dituliskan sekali lagi pahala bagi orang yang sakit, yaitu amalan-amalan yang biasa dilakukan ketika dia sehat. حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن القامة ابن مرثد عن القاسم بن خيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم dari عبد الله بن عمرو بن العاص dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. Tidaklah seorang pun yang dia sakit kecuali dituliskan baginya semisal apa yang biasa dia amalkan ketika dia sehat. Jadi amalan-amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat akan tetap tertulis pahalanya ketika dia sakit dan tidak mengerjakan amalan. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia terbiasa di atas jalan yang baik, di atas perilaku yang baik, sikap yang baik, amalan yang baik, dari ibadah-ibadah yang ada, kemudian dia sakit. إِلَى لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلْ بِهِ maka dikatakan kepada malaikat yang mewakili dia, yang mengiringi dia, yang mencatat amalan-amalannya, dikatakan kepadanya اُكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقًا hatta utliqahu au akfutahu ilayya. Tuliskanlah baginya, ya, ketika dikatakan kepada malaikat tersebut, tuliskanlah baginya semisal apa yang biasa dia lakukan, ya, selama dia tidak bisa mengerjakannya, tetap tuliskan pahala baginya. Atau sampai aku lepaskan dia dari sakitnya, kemudian bertemu kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khawana fi dinazakumullah, keutamaan yang besar seorang itu berbuat kebaikan. Ya. Dia terbiasa dengan kebaikan, ya, itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat dicintai di sisi Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dama wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang mudawamah, yang terus menerus istiqamah, ya, langgeng, diamalkan walaupun sedikit demi sedikit. Ya. Satu rakaat witir yang kita amalkan di malam hari lebih baik daripada banyak sholat malam tapi cuma kadang-kadang saja. Satu rakaat yang kita rutin setiap hari itu lebih baik dibandingkan ya sholat semalam suntuk cuma kadang-kadang saja. Sehari, dua hari kemudian ditinggalkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menasihati sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Abdullah, la takun misla fulan, wahai Abdullah jangan kamu menjadi seperti fulan. Kana yaqumul lail fa taraka, dulu dia rajin salat malam kemudian dia tinggalkan salat malam. Dan salat malam itu terhitung setelah Isya. Ya, setelah kita salat Isya, maka yang kita laksanakan setelahnya adalah salat malam. Maka kalau kita tersibukkan atau capek atau ya urusan yang lain, jangan tinggalkan witir walaupun cuma satu rakaat atau tiga rakaat. Dan terus mudawamah, semoga itu akan menjadi sebuah kebaikan yang terus dituliskan bagi kita. Apalagi kalau kebaikan-kebaikan tersebut diajarkan atau ditiru oleh orang lain. Ya. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunatan hasanatan," barang siapa yang membiasakan sebuah kebiasaan yang baik, kemudian diikuti orang, ditiru orang, diamalkan oleh orang, ya. "Kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'." Maka dia akan mendapatkan pahala diri dia, amalan dia, dan pahala orang yang mengikuti dia tidak akan mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya. Makanya berlomba mengajak kebaikan itu, harapkanlah pahala yang akan kita dapatkan itu berlipat-lipat sesuai dengan yang nanti mengikuti arahan-arahan atau nasihat-nasihat kita. Itu merupakan ya investasi yang sangat berharga sekali di dunia dan di akhirat. Ya, ajarkanlah, sebarkanlah kebaikan. Siapa yang mengamalkan kebaikan dengan sebab kita, itu lebih baik daripada harta yang kita dapatkan. Ya, Rasulullah pernah menasihati kepada sahabat Ali, ya Ali, "Inna allaha la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Wahai Ali, kalau Allah SWT memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebabmu, dengan sebab dakwahmu, dengan sebab engkau mengajak, dengan sebab mendengarkan ceramahmu atau mendengarkan atau meminjam bukumu atau dengan ajakanmu dan seterusnya, itu lebih baik daripada onta merah, ya, onta yang termahal pada zamannya. Maka di dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, ada riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Ma min muslim yusabu bi bala'in fi jasadih." Tidaklah seorang muslim dia tertimpa musibah di jasadnya, "illa amarallahu ta'ala al-hafadzat alladhi yahfaduna an iktubu li'abdi fi kulli yawmin wa lailati min al-khairi kana ma kana ya'malu ma dama mahbusan fi wasaqi." Tidaklah seorang muslim yang dia tertimpa musibah pada badannya kecuali Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat penjaga untuk menjaga supaya senantiasa dituliskan bagi hamba Allah tersebut di setiap harinya kebaikan-kebaikan yang biasa diamalkan. Ya, kebaikan-kebaikan yang biasa diamalkan. Jangan remehkan kebaikan. Walaupun mungkin senyum ya. Senyum. Setiap hari kita tersenyum. Niatkan ibadah karena Allah. Suatu ketika kita sakit, ya, kita gak bisa tersenyum karena sakit. Suatu ketika kita dapat musibah dan sulit tersenyum karena musibah kita, itu tetap akan mendapatkan pahala. Misalkan kita pahala yang lain, sedekah. Kita misalkan setiap pagi bersedekah walaupun cuma 5.000, 10.000, atau 2.000 mungkin untuk masjid atau untuk orang miskin. Jangan remehkan 10.000 itu bisa dapat beras kilo lah. Ya kan? Beras kilo bisa untuk makan 5 orang, 6 orang. Ya, berarti 10.000 bisa menghidupi 10 orang. Ya. Jangan remehkan sedekah kita. Jika kita lakukan tiap hari, suatu ketika kita enggak bisa melakukannya karena sakit, karena safar, atau karena memang enggak punya uang, itu akan tertuliskan sampai kita mati. Maka pembiasaan itu penting. Pembiasaan walaupun sedikit, walaupun kecil, malah justru kalau babnya sedekah, sebagian ulama menyarankan jangan banyak-banyak. Ya. Boleh banyak, memang maslahatnya besar, tetapi kalau banyak itu pun bebannya besar. Karena unsur riyanya pun, dorongan riyanya pun besar juga. Ya. Makanya Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'imahi." Jika sedekah itu ditampakkan, itu memang bagus. Wa in tukhuha wa tu'tuha fuqara, tapi kalau kita berikan secara langsung kepada fuqara, itu khairul lakum, lebih baik bagi diri kalian. Lebih menjaga keikhlasan. Jadi terang-terangan juga enggak apa-apa. Tapi godaan riyanya lebih besar memang. Ya. Dan itu manfaatnya juga besar, bisa mendorong yang lain. Cuma kalau kita lihat maslahat secara pribadi yang bisa membuat lebih ikhlas, itu sedekah yang sembunyi-sembunyi yang kita datangi langsung sedikit-sedikit ya, tapi rutin. Ya. Sehingga nasihat ulama itu ketika ditanya mau sedekah banyak ditampilkan apa sedekah sedikit ya disembunyikan. Mana yang lebih baik? Ya, jawabannya sesuai dengan ayat ini. Mungkin kebaikan, kemaslahatan, sedekah banyak, maslahatnya lebih banyak. Terang-terangan bisa diikuti orang. Tetapi kalau kita bicaranya kepada diri pribadi, mana yang lebih akan lebih ikhlas, itu biasanya manusia itu sesuatu yang tersembunyi, mau dia pamerkan juga, wong sudah tersembunyi. Ya, mau dia bangga-bangga berarti dia tidak tersembunyi lagi. Oh saya tiap hari itu sedekah loh jam 10 malam. Ya bukan rahasia lagi. Itu sudah terang-terangan. Makanya dari sisi manfaat mungkin sedekah banyak lebih bermanfaat. Tapi dari sisi pribadi dan niat itu lebih bermaslahat bagi diri kita. Lebih tersembunyi, lebih mudah untuk ikhlas. Karena sedekah sedikit-sedikit itu lebih cenderung tulus. Tidak memikirkan ya dan tidak ngungkit-ngungkit. Kalau kita ngungkit-ngungkit pun malu. Sudah saya bantu pembangunan masjid ini. Berapa? 10.000 kan enggak pantas. Tapi kalau saya sudah bantu ini masjid musala 1 juta waktu bangun. Kalau orang bisa ngungkit-ngungkit. Tapi kalau bantunya 10.000 ya malu mau ngungkit-ngungkit. Makanya sekali lagi intinya sedekahlah, istiqomahlah. Dan sesuatu yang diistiqomahkan mudawamah terus menerus walaupun sedikit itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan banyak tetapi enggak diulangi lagi dan itu malah menjadi ya bahan cerita nantinya ya nyumbangnya sekali tapi ceritanya 7 turunan. Nah, kan kadang begitu. Ini dulu yang wakaf simbahnya saya. Ini dulu yang bangun simbahnya saya. Dari mana? Kata bapak. Bapak dari siapa? Kata simbah. Akhirnya turun-temurun. Ceritanya turun-temurun. Nah itu memang ujian ya. Artinya ujian seorang bersedekah itu ada-ada saja. Nah salah satunya adalah ketika kita sedekah dengan jumlah yang besar. Pahalanya besar. Manfaatnya besar. Tapi ujiannya juga besar. Kalau kita merasa tidak mampu. Maka sedekahlah sedikit demi sedikit. Yang penting rutin. Ya, yang penting rutin itu lebih dicintai. Lebih bermaslahat bagi hati, lebih ikhlas. Fil hadis dalilun ala husulil ajri bil marad bi'tibari niyatih. Di dalam hadis ini dalil bahwasanya seorang akan mendapatkan pahala dari sebab sakit yang dia derita tergantung niatnya masing-masing. Annahu law kana sahihan ladawama ala dzalikal amalish shalih. Fatafaddalallahu alaihi min ajli niyyatish shalihah, yaitu ketika dia meniatkan kalau saya sehat saya akan berbuat ini dan itu, saya akan beramal saleh, maka niat tersebut akan membuahkan pahala, akan membuahkan pahala, sehingga keadaan orang yang sakit itu justru Kata para ulama, di antara Ibnul Qayyim, keadaan yang paling baik bagi orang sakit adalah keadaan husnudzon dan optimis. Bukan keadaan takut dan pesimis. Kalau orang lagi banyak harta, lagi sehat, maka kekhawatiran dia terhadap dosa harus lebih tinggi. Ya. Karena potensi untuk dia berbuat dosa karena dia sehat besar. Dorongan untuk berbuat dosa karena dia punya duit besar. Gitu. Sehingga lebih takutnya, rasa takutnya itu diperbanyak. Tapi kalau kita sakit, maka rasa harapnya itu harus lebih banyak. Supaya tidak putus asa. Khuzundunnya lebih banyak. Kita sakit, kita khuzundun. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Inna allaha idha arada bi'abdi khaira, ya, ajjala uqubatahu fitunya. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan ujian itu di dunia. Ya. Akan disegerakan ujian di dunia. Ya. Sakit penghapus dosa, sakit pengangkat derajat, memperbanyak pahala dan seterusnya. Husnudzan. Dan termasuk husnudzannya juga adalah Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit, kecuali pasti Allah turunkan obat. Pasti ada solusi di setiap kesulitan. Itu optimis. Jadi kalau ada masalah, optimismenya itu dibesarkan supaya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berburuk sangka kepada Allah itu sebuah dosa. Su'udzon kepada Allah adalah dosa besar. Ya. Maka jangan sampai demikian. Ketika kita sakit, ada orang sakit, besarkan hatinya, tinggikan angan-angan kebaikannya. Insyaallah penghapus dosa, pengangkat derajat. Insyaallah Allah inginkan kebaikan di balik ini. Insyaallah ada obatnya, insyaallah ada solusinya dan seterusnya. Itu harus seperti itu. Janganlah sakit, wah ini sih kayaknya enggak ada obatnya, tinggal nunggu saja. Bukannya dijenguk malah sehat, malah tambah pikiran, malah tambah sakit. Ya, bukan begitu. Dalal hadis 'ala fadlillahil wasi' 'alal muslimin, al muslimati wal mu'minin wal mu'minat. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya anugerah Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kaum mukmini. Yaitu ketika seorang muslim mengamalkan amalan kebaikan, melaksanakan sholat secara rutin 5 waktu, sholat Jumat setiap Jumat, zikir, ya, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, dia rutin setiap hari. Suatu ketika dia terhalang karena safar, terhalang karena sakit, terhalang mungkin karena tersibukan pekerjaan yang tidak bisa dihindari, pahala itu tetap akan dituliskan. Ya, pahala itu tetap akan dituliskan. Ini pahala keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa 'alaika ayyuhal muslim an tahtasiba hadza wa ghayrahu min shalihil a'mal wa anta sahihun. Maka wajib atasmu wahai seorang muslim untuk mengharapkan pahala dari setiap amal solehmu. Ketika engkau sehat, ketika engkau mungkin, ketika engkau punya waktu, amalkanlah amalan-amalan kebaikan secara rutin dan ikhlaskanlah, sehingga ketika kita tidak mampu, itu tetap akan menjadi sebuah pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini pula fadlul ibtila, keutamaan mendapatkan ujian. Wa annahu min aqwa asbabil maghfirati annahu yaghsilu dhunuba wal athama. Ujian-ujian dari Allah itu adalah faktor terkuat, faktor terbesar yang mendatangkan ampunan. Dan bahwasanya ujian-ujian tersebut akan mencuci dosa-dosa dan kejelekan kita. La yazalul bala bil mu'min. Senantiasa musibah itu pasti menimpa seorang muslim, seorang mukmin. Baik fi jasadi, pada jasad kita, ada sakit. Au fi mali, pada harta kita, kekurangan harta. Atau fi auladi, pada anak-anak kita. Kitanya sehat, istri sehat, anak sakit. Atau kitanya sehat, istri sehat, anak sehat. Qadarullah uangnya kurang. Kebutuhan, antara kebutuhan dengan penghasilan jauh. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, ya, memang definisi fakir miskin itu beda-beda, ya. Tapi ada definisi yang cukup bagus dibawakan oleh Syekh Al-Ubassam dalam Tawdihul Ahkam Syarah Buluhil Maram. Definisi fakir dan miskin. Definisi yang menurut ana lebih realistis pada kehidupan sekarang. Karena kalau definisi ulama dulu agak-agak sulit. Misalkan dia mau makan aja enggak tahu mau yang dimau makan itu apa. Cari orang fakir seperti ini sulit apa tidak? Sulit. Ya. Definisi miskin dia hanya punya cukup makanan satu hari itu top. Kira-kira orang sekarang seperti itu enggak? Kayaknya jarang. Ada tapi mungkin nyarinya sulit banget. Ya. Kalau orang ngaku biasanya banyak. Oh saya satu hari makan sulit. Tapi masuk rumahnya motor ada dua. Kulkasnya penuh. Nah kayaknya enggak mungkin. Ya kan? Makanya definisi fakir miskin ini kayaknya lebih realistis. Ya. Dibawakan oleh beliau bahwasanya definisi fakir itu ketika kebutuhan pokok melingkupi makanan, minuman, sandang, dan papan. Papan itu kontrakan ya kalau zaman sekarang ini. Penghasilan kita dengan kebutuhan empat ini itu cuma tidak mencapai separohnya. Misalkan kebutuhan makan anak kita, anak kita, keluar, ya satu keluarga lah ya. Kebutuhan minumnya, kebutuhan apalagi sandangnya, pakaiannya. Yang mungkin kita biasa beli setahun sekali mungkin ya. Atau kebutuhan kontraknya. Kalau masih belum punya rumah. Penghasilan kita itu masih separohnya. Mungkin kalau dikalkulasi sekitar per bulannya 3 juta. Tapi karena anaknya banyak, kebutuhannya banyak, anaknya 5 atau 6 mungkin ya. Gajinya cuma 1,5. Nah, kalau tidak mencapai separoh 50% itu fakir dianggapnya. Mungkin bagi yang belum punya anak 1,5 juta omber. Tahu omber ya. Lebih-lebih lah. Tapi bagi yang anaknya banyak, apalagi nanggung punya orang tua yang sakit-sakitan, apalagi punya keponakan yang yatim, misalkan tanggungannya banyak. Ya gaji segitu ya kurang. Maka ketika pengeluaran yang wajib, pengeluaran wajib itu pengeluaran makan, minum, pakaian. Pakaian yang inti ya, bukan pakaian yang untuk modis, bukan. Pakaian yang memang inti untuk menutup aurat dia dan untuk memenuhi keseharian dia. Kemudian yang keempat adalah tempat tinggalnya, kontrakannya kalau zaman sekarang. Kalau dikalkulasi ke antara kebutuhan dengan kemampuan tidak ada 50%, dianggap fakir. Dianggap fakir. Tapi kalau lebih dari 50%, tidak sampai 100%, miskin. Itu definisi dari Syekh Basam. Dalam Tawdihul Ahkam. Kayaknya lebih realistis zaman sekarang ya. Benar gak? Benar. Kalau definisi ulama dulu kita juga agak bingung. Nyari fakir mana yang fakir. Ya. Katanya fakir pakainya vario. Bingung juga kita. Katanya miskin. Pakainya bagus-bagus. Bingung kita. Atau zaman sekarang ada definisi yang miskin itu rumahnya gak keramikan. Ya sulit lagi. Apalagi keramik BS banyak. Ya, murah-murah lagi, gratis lagi. Makanya sulit juga untuk menentukan fakir dengan kategori itu. Maka subhanallah Syekh Basam ini ya walaupun beliau sudah wafat ya berapa puluh yang tahun yang lalu, tapi beliau memberikan sebuah ta'rif definisi yang menurut ana lebih realistis di zaman sekarang. Yaitu ketika kebutuhan pokok antum hanya bisa dipenuhi kurang dari 50%. Itu fakir. Kalau di atas 50%, di bawah 100%, namanya miskin. Misal, kebutuhan, serbali, istri satu, anak satu ya. Ya, benar ya, istri satu, anak satu. Nah, kalau di luar itu anak gak tahu, tapi yang anak tahu istri satu, anak satu. Kemudian, kontrak, gak kontrak ya? Enggak. Ya, kebutuhan makannya, minumnya, atau mungkin ada cicilan untuk rumah, ya ada. Berarti kan dihitung per bulannya, makan 3 orang itu berapa, minumnya berapa, pakaiannya berapa. Taruhlah makan per hari 30 ribu. Cukup kan 30 ribu? Tiga orang? Cukup. Sama minum mungkin. Ya. Dihitung-hitung sama cicilan-cicilan-cicilan mungkin seharinya butuhnya 100 ribu. 100 ribu kali sebulan berapa? 3 juta. Kemudian gajinya kurang jadi 1,5. Fakir. Tapi ada lagi, misal gajinya sama 3 juta. Ya. Tapi dia masih bujang. Ya, kebutuhannya mungkin cuma 1 juta toh. Rumah yang masih ke orang tua, makan juga sama masih sama orang tua, butuhannya cuma pulsa kadang. Cuma 500 ribu mungkin ya, sama bensin sama pulsa, 500 ribu. Berarti dia teranggapnya fakir apa miskin? Kaya. Kaya. Karena kebutuhannya 500 ribu, gajinya 3 juta. Kaya. Tapi tadi ya, gajinya, kebutuhannya 3 juta, kemudian gajinya 1,5. Ya. Ya, jadi jatuhnya terhitung fakir. Itu hitungan fakir atau miskin. Nah, masing-masing nanti bisa mengukur diri masing-masing. Artinya memang kalau memang kategorinya masuk miskin ya nggak usah ngomong kaya. Ya. Tapi kalau kaya jangan ngomong miskin. Karena nanti ini terkait tentang cara pembagian zakat. Kalau ditanya, antum fakir apa miskin? Oh saya kaya, ya sudah nggak jadi dapat zakat. Kan begitu resikonya. Tapi kalau memang ternyata dihitung-hitung itu memang kurang, ya terus terang saja. Saya penghasilannya 2 juta, tapi kebutuhannya 1 juta. Oh berarti lebih dari 50% hitungannya miskin. Nah itu berarti prioritas dalam pemberian zakat. Dan pemberian zakat itu nanti berarti dikasih 1 tahunnya. Kebutuhannya, sisa kebutuhannya loh ya. Berarti misalkan tadi kebutuhan 3 juta. Dapatnya cuma 1,5 juta. Nah tinggal 1,5 juta per bulan. Untuk menuju kecukupan. Ya 3 juta kebutuhan. Maka tinggal dikali 12. Berarti berapa tuh? 18 juta. Kasih duit 18 juta. Ini untuk nutupi kekurangan antum hidup 1 tahun. Coba kalau ada orang ngasih zakat. Gelondongan. Hah? Nah langsung dua motor. Benar. Adapun kesalahan sekarang. Orang kaya, orang zakat itu banyak. Tetapi cara membaginya itu tidak tepat. Di amplopi 50 ribu, 100 ribu, ngantrinya sejam, pulang-pulang beli bakso habis sudah. Ya kan? Makanya gak efektif. Gak efektif cara seperti itu. Kalau kita benar-benar mau memberikan, mengangkat fuqara masakin, dan dipanggil orangnya. Pak, ya, antum kebutuhan sebulan berapa? Gampangnya begitu. Saya kebutuhannya 3 juta, Pak. Terus gajinya berapa penghasilnya? Cuma 2 juta. Oh, berarti kurang 1 juta. Kasih 12 juta. Nih, saya kasih zakat untuk menutupi kebutuhan antum 1 tahun. Baik, sudah. Berarti 1 tahun antum enggak miskin lagi. Kecuali ada ya sesuatu lah sakit atau apa. Berarti antum 1 tahun bukan orang miskin. Selesai. Tersingkir. Sudah jadi orang kaya selama 1 tahun. Datang lagi. Bulan. Butuhannya berapa? 3 juta. Kamu gajinya berapa? Sudah 1,5. Oh, berarti ini kasih 18 juta. Nih, sudah 1 tahun enggak jadi orang miskin. Artinya ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, sandang, pangan dan papan, selesai, enggak ada orang miskin. Kan begitu ya? Atau zaman sekarang adalah pendidikan, ditambah dengan pendidikan. Ya, karena kalau zaman dulu pendidikan enggak butuh banyak biaya, kalau sekarang biaya banyak. Itu biaya pendidikan. Itu juga masuk dalam kebutuhan pokok. Ya, 3 juta. Anaknya 6, mondok kabeh. SPP-nya 500-an. Sudah habis untuk ya, bayar SPP. Kira-kira ini fakir apa miskin nih? Ya fakir banget lah berarti, ya kan? Dapat 3 juta untuk bayar SPP anaknya aja 3 juta. Belum makan, belum ini, belum itu. Wah, ini patut dibantu yang. Nah, itu cara menghitung di zaman sekarang itu lebih ya lebih realistis lah dengan cara seperti itu. Tetapi sekali lagi nominal 3 juta yang anak contohkan ini mungkin bisa berbeda-beda pada setiap orang. 3 juta bujang sugih, berarti bujang sugih. 3 juta anak ilmu, ya berarti fakir atau miskin. Ya. Atau 3 juta anaknya baru 2, sedang-sedengan, ya sudah. Tapi ingat, dihitung dari kebutuhan pokok. Sandang, pangan, dan papan. Pangan itu berarti makan minum. Sandang itu sandang yang dia butuhkan. Ya. Ya, sandang yang dia butuhkan. Bukan untuk modis. Papan pun sama. Yaitu rumah yang dia butuhkan. Khususnya prioritasnya yang belum punya rumah. Kalau dia sudah punya rumah, berarti kan tanggungannya cuma di makan dan sandang. Tanggungannya di situ. Nah, nanti dihitung. Oh, ini definisinya fakir, ini miskin. Nanti dikasih kekurangan kebutuhan selama 1 tahun. Itu lebih efektif seperti itu. Atau ada orang fakir, dibayarkan kontrakannya dulu. Nih, barangkali salah gunakan kan, bayarin kontrakannya. Belikan pakaiannya. Kemudian ini uang, ini berasnya, ini uang lauknya. Barangkali khawatir. Tapi kalau kita kalau ngasih, gak usah pikir jauh-jauh. Udah kasih saja. Selesai. Nanti orang tersebut akan terlihat benar-benar kalau dia itu fakir, gak mungkin duit tadi untuk foya-foya, gak mungkin. Tapi kalau fakir miskin yang cuma di lisan, habis dapat tadi 18 juta, walah ya sudah, foya-foya. Jadi demikian ya. Ini definisi-definisi daripada fakir dan miskin. Lebih realistis mungkin pada zaman sekarang. Kalau untuk mencari definisi fakir miskin dengan definisi ulama dulu agak berat. Ya, definisinya kan kalau dulu, siapa yang dia tidak tahu mau makan apa, ya, saat itu, saat hari itu, fakir. Tapi kalau dia ada untuk makan 1 hari, besoknya bingung, itu miskin. Kan kayaknya agak sulit itu ya. Agak sulit. Karena rata-rata orang sekarang punya kendaraan, punya kulkas, kalau dibuka juga sudah ada cadangan makanan 1 minggu setidaknya. Ya. Walaupun mungkin ada, cuma jarang untuk kita dapati yang seperti itu. Nah, ya, demikian khana fi dinan sekolah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang sahih, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qurrah ibn Habib قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ابعثني إلى أثر أهلك عندك. Yaitu suatu ketika ada seseorang yang kena penyakit huma. Huma itu memang beda-beda ya. Penyakit huma. Huma itu penyakit yang menimpa pada diri seseorang. Ada beberapa jenis yang bisa kita deteksi di sini. Huma itu berasal dari kata demam. Ya, huma itu demam. Tapi demam di sini adalah demam secara khusus. Di antaranya di sini adalah tifus. Tifus itu tifus. Ya, demamnya itu demam tinggi, bukan hanya demam capek. Ya. Kemudian sofra. Sofra itu penyakit kuning. Ya, atau kalau sekarang apa? Corona itu masuk. Ya. Ada beberapa macam jenis ini. Itu adalah istilah pada zaman itu, semua penyakit yang membuat demam itu namanya huma. Tetapi kalau sudah dikatakan huma itu bukan hanya sekedar anget saja, tetapi sampai gigil. Ya, berarti kan seperti penyakit tipes atau corona atau punya semacamnya. Lebih mengarah kepada itu. Maka ini sudah dan ya. Dan fadlikum langgana dan juga aja. Sudah. Betul. Di komandan kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alas salaah. Hayya 'alan falaah. Hayya 'alan falaah. Allah Nah, datang seorang yang terkena penyakit panas sejenis itu, tifus ataupun yang lainnya, datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ib'atni ila athari ahlika 'indak." Ya, utuslah kepadaku seorang yang ada di sisimu yang bisa mengobatiku. Faba'athaha ila al-Ansar. Fabaqiyat 'alaihim sittata ayyam wa layalihinna fashtada dhalika 'alaihim. Maka dibawalah kepada Ansor, ya, satu keluarga mereka, dan tinggal di situ 6 hari 6 malam. Tetapi kemudian penyakitnya semakin parah. Ratahum fidiyarihim. Maka Nabi pun akhirnya mengunjungi mereka. Fasyakau dhalika ilaih, dan beberapa sahabat yang terkena penyakit demam tadi mengeluh kepada Nabi. Faja'ala Nabi yadkhulu daran daran wa baitan wa baitan. Maka Rasulullah pun masuk ke rumah-rumah satu demi satu, yad'u lahum bil afiyah, mendoakan mereka kesehatan. Falamma raja'a tabi'atuhum ra'atun minhum. Ketika Rasulullah kembali, ada seorang wanita mengikuti Rasul dan mengatakan, "Waladhi ba'atsaka bil haqq, inni la minal ansar." Sesungguhnya aku termasuk orang Ansar yang terkena penyakit tadi, wabah, penyakit demam. Dan ada ucapan para ulama, memang di antara penyakit rutin yang menimpa Madinah itu penyakit demam musiman. Jadi setiap tahun itu ada siklus yang di musim tertentu banyak sekali orang yang terkena penyakit demam. Nggak tahu ya secara kesehatan bagaimana, tapi yang jelas terkenal demikian. Fad'ullah li kama da'auta lil ansar. Wanita tadi mengatakan, berdoalah kepada Allah untukku sebagaimana engkau telah mendoakan orang-orang Ansar yang lain supaya sembuh. Qala ma syi'ti, sesuai kehendakmu, kata Rasulullah. In syi'ti da'utullah ayu'afiyaki. Jika kamu ingin, aku akan berdoa kepada Allah supaya kamu sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannata. Awalakil jannatu. Kalau kamu mau solusi yang lain, kamu sabar saja dengan penyakitmu dan kamu akan dapat surga. Qalat bal asbir, maka wanita tadi mengatakan, bahkan aku akan sabar, wala aj'alul jannata khatara, dan aku tidak akan menjadikan jaminan surga ini sesuatu yang bisa menggesernya. Ya, kalau sudah dijaminkan surga, saya enggak mau geser karena sudah ada jaminan surga ini. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, mahabbatun nabi lil ansar sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wa hirsahu ala mudha'abati ujurihim. Kecintaan Nabi terhadap orang Ansar dan semangat Nabi untuk supaya mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wa uluwi manazilihim fil jannah, dan tingginya derajat mereka di surga. Wa rifquhu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa du'ahu lahu bil afiyah. Dan ini juga menunjukkan bagaimana perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, mendoakan mereka kebaikan. Faedah yang kedua, sabru sahabati wa hubbuhum al-khaira wa ihtimaluhum al-bala. Sabaran para sahabat dalam menerima musibah. Cintanya mereka terhadap kebaikan. Sabarnya mereka, kuatnya mereka dalam menahan bencana, musibah. Karena di balik musibah-musibah ada ujur, ada pahala-pahala yang agung. Ada penghapusan-penghapusan dosa, takfirus sayyiat. Wa dzalika yakunu ma'as sabri wal ihtisab. Tetapi hal itu akan diperoleh kalau kita bersabar, kalau kita mengharapkan pahala. Ya. Ay innal mubtala bil marad sawa'un qalilan aw katsiran a'tahu Allahu ajra sabirin. Ya, sesungguhnya orang yang diuji dengan sakit bukan masalah sakitnya parah atau tidak, tetapi sabar atau tidak. Ya. Maka perhatikan. Yang pertama itu jangan lihat sakitnya parah atau tidak, tapi sabarnya. Itu yang pertama. Karena dengan kesabaran ini seseorang akan mendapatkan pahala yang berbeda. Mungkin sakitnya ringan, tapi karena sabarnya, masya Allah, pahalanya lebih besar. Kemudian baru yang kedua, besar kecilnya musibah tersebut, ya, itu juga bisa mempertimbangkan penghapusan dosa. Kalau tingginya pahala, itu tergantung sabarnya. Tapi penghapusan dosa tergantung pada besar kecilnya ujian tersebut. Ya, maka bersabarlah. Ya, dan jangan meminta musibah. Kemudian bayanu quwwati imanil ansar rijalan wa nisaan fa innahum sabaru wa anal humam minal amrad al mukaffira lil khataaya wad dhunub. Hadis ini menunjukkan bagaimana kuatnya iman sahabat Ansar, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Mereka bersabar. Dan bahwasanya mereka itu ketika tertimpa penyakit demam ataupun yang lainnya, mereka yakin itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya. Dan ikhwan fi din asakumullah, ini menunjukkan pula bahwasanya sahabat-sahabat Ansar mereka adalah wali-wali Allah, ya, orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari Atha, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ma min maradin yusibuni ahabu ilayya minal humma. Tidak ada sakit yang menimpaku yang lebih aku senangi dibandingkan penyakit demam. Nah, ini perkataan sahabat, ya. Tidak ada penyakit satu sakit pun yang menimpaku yang lebih aku sukai dibandingkan penyakit demam. Loh, kenapa penyakit kau disukai? Ya. Sebentar dulu, di sini ada keterangan yang berikutnya. Li'anna hatadkhulu fi kulli 'udwin minni, dikarenakan penyakit demam itu masuk di seluruh sendi-sendi, ya, urat-urat tubuhku. Seluruh bagian tubuhku itu merasakan demam. Ibaratnya kalau kita ketusuk duri yang kena di ujung jari atau kaki, kan sakit kan, ya, ujung jari atau ujung kaki. Tapi yang namanya demam, sekujur tubuh itu kena, merasakan. Ya. Wa inna Allaha yu'ti kulla 'udwin qistahu minal ajri. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan setiap anggota tubuh itu bagiannya dari pahala. Ya, yang sakit mana? Yang sakit kepala, pahalanya sesuai dengan sakit kepala tadi. Tapi kalau sakitnya itu demam, itu kan semuanya. Ya. Ketika semuanya merasakan sakit tersebut, maka akan mendapatkan keutamaan masing-masing pahalanya di setiap ya apa namanya bagian tubuh kita. Ini keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika kita menceritakan bagaimana keutamaan orang sakit, bukan berarti kita minta sakit, jangan. Karena ada sebagian orang sufi ya hulu, jadi mintanya sakit supaya dapat pahala. Bukan begitu maksudnya. Kalimat ini ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ketika diterima sakit, menimpa dia sakit, maka yang paling beliau suka adalah penyakit demam. Kenapa? Karena dirasakan oleh seluruh tubuh dan akan mendapatkan pahala dari setiap jengkal tubuhnya tadi. Ya. Sehingga ada dua keadaan di sini. Lil mar'i halatan, bagi seseorang itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, qabla nuzulil bala, sebelum datang musibah. Sebelum datang musibah, yang disunnahkan itu adalah doa ul afiyah, minta kesehatan. Jadi kalau sudah kalau belum sehat, kalau belum sakit, mintanya sehat. Minta kepada Allah, jangan minta sakit, mintanya sehat. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesehatan. Bahkan ucapan terbanyak Rasul adalah meminta kesehatan. Setiap harinya. Setiap pagi, setiap sore, Rasulullah itu berdoa meminta afiyah, kesehatan. Jadi kalau kita belum sakit, mintanya sehat. Jangan dibalik. Sakit, belum sakit, apa namanya lagi sehat, mintanya sakit, giliran sakit, mintanya sehat. Ya. Bahkan yang diajarkan yang di dalam sunnah Rasulullah SAW meminta kesehatan adalah ketika kita sebelum sakit. Ya. Wa idza kana al-mar'u fi 'afiyatin lam yanzil bihi al-bala fal masnun lahu ayyas Allah al-'afiyah. Dan kalau seorang itu terus sehat, tidak pernah sakit, tidak belum sakit-sakit, maka tetap disunahkan meminta kesehatan juga. Jadi kalau sehat mintanya sehat, belum sakit mintanya sehat. Keadaan yang kedua, inda nuzulil bala, ketika musibah sakit itu datang. Wal masnun adalah doa ifrahis sabr, doa meminta kesabaran. Adapun kesehatan itu dibentukkan dalam usaha. Dalam bentuk usaha. Makanya doa, rata-rata doa dari kita yang disunahkan saat sakit adalah tentang kesabaran. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Banyak tentang kesabaran seperti itu. Walaupun bagi orang yang menjenguk, ya disunahkan untuk mendoakan kesembuhan. Sebagaimana Rasulullah di mendoakan kesembuhan bagi sahabat Ansor. Ya. Kenapa lebih disunahkan untuk kesabaran? Supaya la yajjaru mimma qadarallah. Supaya tidak memprotes, tidak merasa kecewa dengan takdir Allah. Ya. Hatta la yalqa qadarallah fihi bima la yahsun wa la yajmal. Karena bisa berdampak, dia bertemu dengan Allah, kalau dia mati dengan sakit tersebut, dalam keadaan tidak berhusnudzon. Tidak berbaik sangka. Ya. Padahal Allah itu tergantung ya prasangka kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ya, ketika beliau mendengar seorang ya meminta kesabaran, ya, aina sami'a an-nabi rajulan yas'alullaha sabra wa kana fi afiyah. Jadi suatu ketika Rasulullah mendengar ada seorang yang sehat-sehat saja tapi minta kesabaran. Minta doa kesabaran saat sakit. Padahal dia lagi sehat. Kalau kesabaran secara umum sih ya memang disunahkan. Tapi ini doanya itu hadap sini mas. Hadap sini. Depan sini depan. Sini. Adam, Ibrahim sini. Iya. Depan. Ayo depan. Depan sini depan. Hah? Ayo depan. Nah, kita lanjutkan. Maka ketika Rasulullah mendengar demikian, Rasulullah mengatakan, sa'altallaha al-bala, apakah kamu meminta musibah? Ya, meminta sabar saat musibah, ya Allah. berikanlah aku kesabaran kalau dapat musibah. Ya. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran kalau dapat musibah. Padahal dia lagi sehat, lagi nikmat, enggak ada musibah, ya. Maka Rasulullah mendengar demikian, maka Rasulullah bertanya, "Antallahu al-bala?" Ini pertanyaan pengingkaran. Apakah kamu meminta musibah? Apakah Anda sakit? Ya. Fasalhul afiyah. Bertanyalah kepada Allah, memintalah kepada Allah kesehatan. Ya. Jadi saat sehat mintanya sehat. Kalau saat sakit mintanya sabar. Itu doa yang paling tepat. Li'annahu idza sa'ala Allah as-sabra wa huwa fi 'afiyah, fa ma'na dzalik annahu sa'a yas'alu Allah ta'ala bala'a yasbiru 'alaihi. Karena maknanya kalau seseorang itu meminta kepada Allah kesabaran ketika bencana, padahal dia itu sedang sehat, sedang aman, maka maknanya dia meminta apa? Meminta musibah dan nanti sabar setelah itu. Itu bukan demikian. Ya, sunnahnya justru kalau sehat minta kesehatan. Rasulullah pagi dan sore dzikirnya salah satunya adalah minta afiat kesehatan. Tapi kalau lagi sakit, maka lebih banyak kita meminta penghapusan dosa, dituliskannya pahala, dan seterusnya. Ya. Kalau yang menjenguk, ya tohur insyaAllah, lak baksa, ya semoga lekas sembuh, itu gak apa-apa seperti itu. Nah, ini penting ya bagi kita, ya, ini yang sering dipahami oleh sebagian orang itu salah dengan pemahaman yang salah. Ya. Pernah ya, saya pernah mendapati seseorang jadi nangis. Ya. Kenapa? Kenapa Allah tidak menimpakan bencana kepadaku? Bingung, ya kan? Kenapa Allah tidak? Berarti Allah tidak perhatian kepadaku? Bingung, kita ya. Nah, memang orang sufi. Kamu itu kalau lagi nikmat, lagi sehat, disyukuri saja. Yang namanya musibah itu nggak usah dinanti-nanti, nanti juga datang sendiri tanpa kamu duga-duga. Giliran nanti dapat musibah, belum tentu dia bisa bersabar. Belum tentu dia kuat. Sehingga jangan mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu kita mampu. Ya, jangan seperti itu. Nanti itu akan memudaratkan kita. Ya. Maka jangan mengusulkan hal-hal yang kalau dilakukan itu berat. Ya, bagi diri kita. Jangan mengangan-angankan sebuah angan-angan yang justru memberatkan diri kita. Mintalah kesehatan. Ya. Kalau kita sehat, minta kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan. Semoga sehat terus. Labas. Tidak mengapa, itu sunnah. Kalau sakit, ya Allah, berikanlah kesabaran. Kesehatan, kita berusaha saja. Karena yang lebih dibutuhkan bagi orang sakit adalah kesabaran. Itu lebih baik daripada kesembuhan. Dan begitu. Ini penting sekali bagi kita semuanya untuk bisa memahami perkara-perkara ini. Ya. Dalam riwayat lain ada hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan al-A'mash an Abi Wa'il an Abi Nuhailah. Ya. Radhiyallahu anhu. Dikatakan kepadanya, "Ud'ullah, berdoalah kepada Allah." Qala, "Allahumma nurad wa la tanqus min al-ajr." Saat itu Abi Nuhailah radhiyallahu anhu sedang sakit. Maka ada yang mengatakan kepadanya, "Berdoalah kepada Allah, minta kesembuhan." Maka justru Abi Nuhailah ini berdoa, "Allahumma nqus min al-marad wa la tanqus min al-ajr." Ya Allah, kurangilah sakit ini, tapi jangan kurangi pahala. Ya, Allahumma anqus minal marad wa la tanqus minal ajr. Ya Allah, kurangilah sakit ini tapi jangan kurangi pahalanya. Maka dia mengatakan ud'u, doa lagi supaya sembuh. Malah justru doanya Allahumma ja'alni minal muqarrabin wa ja'al ummi minal huril 'ain. Dan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang didekatkan dan jadikanlah ibuku termasuk penghuni-penghuni surga. Ya. Karena memang orang kalau sakit itu doanya mustajab. Pada hari kiamat itu nanti manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak pernah menjenguk orang sakit, itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima lam ta'udni?" Kenapa engkau tidak menjengukku? Jadi Allah bertanya kepada hamba tadi, "Kenapa kamu tidak menjengukku?" Hamba tadi mengatakan, "Bagaimana aku menjengukmu ya Allah, padahal engkau adalah Rabb semesta alam?" Ya, maka Allah menjawab, "Inna 'abdi fulan qad marida. Lima lam ta'udhu?" Sesungguhnya hambaku yang bernama fulan itu sakit. Kenapa kamu tidak menjenguknya? Ya, sesungguhnya engkau jika menjenguknya wajadtani 'indi. Wajadtani 'indahu, kamu akan mendapati aku di sisinya. Karena Allah di sisi orang yang sakit. Artinya sangat dekat dengan orang yang sakit, mengawasi, melihat, dan seterusnya. Maka dari sini seorang yang sakit dan seorang yang menjenguk orang sakit itu apa namanya, mustajab doanya. Mustajab doanya. Dari riwayat ini pula ada keutamaan birrul walidah, keutamaan berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Dan bukti berbakti adalah doa. Oleh karena itu kan di dalam hadis idamata ibnu Adam, apabila anak Adam itu meninggal, dijadikan kan semuanya terputus kecuali tiga. Salah satunya apa? Waladun soleh yad'ulahu. Anak soleh mendoakannya. Jadi dijadikan kesolehan seseorang itu jika mendoakan orang tua. Maka bukti anak soleh itu tidak lupa mendoakan orang tua semasa hidup ataupun sudah meninggal. Ya, ini bukti kesolehan seorang. Ya, jangan sampai kita lupa untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Tanda kesolehan anak adalah mendoakan orang tua. Ya, di sini walaupun sudah meninggal, berdoa kepada Allah supaya ibunya termasuk dalam penduduk surga. Kemudian yang ketiga, addu'a lil walidain 'inda shihha wal marad. Hendaknya kita senantiasa mendoakan orang tua saat sehat atau saat sakit. Fisarra'i wadzarra, saat senang ataupun saat susah. Doakanlah orang tua. Ya. Doakanlah orang tua, karena orang tua itu adalah perkara yang patut dan harus kita syukuri. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri wali walidayi. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah. Bersyukur dengan orang tua adalah dengan berbakti, dengan mendoakannya, membantunya ketika butuh, menjenguknya ketika sakit, menungguinya ketika memang membutuhkan. Itu demikian, ya. Dan ini adalah ciri seorang yang soleh. Seorang yang soleh mendoakan orang tua, berbakti kepada orang tua. Makanya subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membuat kitab akidah wasithiyah, itu beliau tutup justru bagian akidah tersebut tentang masalah ini. Ya. Wa yad'una ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnati wal jamaah itu berdakwah ila birril walidain wa makarimil akhlaq. Jadi ahlus sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnah, mereka itu selain mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah, itu mendakwahkan supaya kita birrul walidain, supaya kita berakhlak mulia. Itu adalah pesannya Syekhul Islam dalam kitab akidah yang ditulis untuk penduduk wasit. Yang mereka datang ingin dituliskan tentang perkara akidah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan, setelah sholat asar menulis akidah wasitiyah. Akidah tentang asma sifat, tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah. Dan sebagai penutupnya, beliau memberikan sebuah ciri ahli sunnah wal jamaah adalah yang mereka menyeru kepada berbakti kepada orang tua, birrul walidain, untuk silaturahim, untuk makarimil akhlak, dan seterusnya. Itu ciri ahli sunnah. Maka kalau kita ahli sunnah, kalau kita ngaji sunnah, seharusnya lebih berbakti kepada orang tua, lebih serius silaturahimnya, lebih bagus akhlaknya. Karena itu dimasukkan dalam prinsip. Ya, bahkan diterangkan oleh para ulama dalam fikih dakwah. Dalam fikih dakwah itu, memang dakwah kita itu mendakwahkan supaya orang beribadah kepada Allah, mengesakan Allah. untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita lihat Rasulullah ketika berdakwah, itu beliau sudah dikenal sebagai orang yang berakhlak, sebagai orang yang amanah. Berarti label akhlak mulia itu sudah melekat pada diri Rasul. Sehingga kalau kita berdakwah, hendaknya label akhlak itu sudah melekat dulu. Karena kalau kita, mohon maaf ya, baru kemarin jadi preman, tiba-tiba dakwah tauhid jadi ustaz, ya orang ngetawain toh. Jangan jadi ustaz, datang ke masjid pakai sarung aja diketawain. Tumben ke masjid. Kan begitu. Makanya kalau kita berdakwah, kita itu salah satu fikih dakwahnya, kita dikenal sudah berakhlak. Bukan mendakwahkan akhlak dahulu, tetapi ketika mendakwahkan tauhid dan sunnah, akhlak itu sudah melekat pada dai-nya. Sehingga akan lebih mudah untuk diterima. Atau kalau tidak diterima, ya, maka tidak ada alasan bagi yang menolaknya itu dengan alasan lain. Jangan sampai, saya tidak menolak dakwahnya, saya cuma menolak sikapnya. Itu loh yang terlalu kaku sikapnya itu loh, terlalu kasar itu loh. Akhirnya alasan menolak dakwah itu bukan karena esensi dakwahnya. Tapi rupanya menolaknya karena sikap-sikap akhlakiyah saja. Yang sebenarnya jadi kekurangan bagi dai kita pribadi. Maka penting sekali membekali diri jika kita memang ingin mendakwahkan. Maka bekali diri dengan akhlak tadi. Ya. Makanya akhlak dan akidah itu gak bisa dipisahkan. Akidah itu sesuatu yang keras. Keras itu maksudnya tegas. Gak bisa belok kanan, gak bisa belok kiri. Sehingga kalau kita sampaikan akidah tanpa dibalut akhlak, kekayongan atos nemen. Atos banget sih. Keras banget sih. Karena kita tidak menyampaikannya dengan akhlak. Nabi menyampaikan udzu'ullah, qulu la ilaha illallah, ucapan yang sangat tegas, ditawari dunia, ditawari harta, ditawari jabatan, beliau gak mau. Qulu la ilaha illallah. Tapi beliau sampaikan dengan akhlak. Silaturahim dikumpulkan semua keluarganya, dikasih makan, ini dan seterusnya itu baru dikatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Bersilaturahim, kasih hadiah, ujungnya qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Artinya Nabi sudah dikenal akhlaknya sangat mulia. Sehingga orang yang jernih berpikirnya, maka jangan menimbang orang sebaik itu akhlaknya ya enggak mungkin sesat. Gak mungkin dusta. Maka teman-teman dekatnya yang menyaksikan kejujuran dan amanahnya Nabi langsung masuk Islam. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Bahkan Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab yang dulu sangat memerangi Rasul. Ketika turun surat apa? Toha. Ya. Ketika Umar bin Khattab membaca surat Toha ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Toha ma'angzal alaikal Qur'an al-tashqa. Ya. Toha ini ada yang memahami Toha itu panggilan Nabi. Toha, wahai Toha. Begitu. Ada yang mengatakan Toha itu huruf mukhto'ah saja. Intinya ketika beliau mendengar bacaan ini, ma'ahsan hadza, sungguh indah kalimat ini. Tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berdusta. Itu kalau orang tahu apa bahasa yang indah, itu bisa tahu. Gak mungkin ucapan baik seperti ini diucapkan oleh pendusta atau orang gila atau penyair. Gak mungkin. Ini bukan syair. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu dulunya tidak terlalu dekat dengan Nabi. Tapi doa dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma aizil Islam bi ahadi umarain Amr ibn Hisham au Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Amr, salah satu Umar, yaitu Amr bin Hisham, yaitu Abul Hakam, Abu Jahal maksudnya, atau Umar bin Khattab. Maka kemudian Allah beri hidayah kepada Umar bin Khattab. Sebelumnya tidak terlalu dekat dengan Nabi, karena umurnya jaraknya jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Subhanallah ketika mendengar, ketika membaca surah Thaha tersebut, bergetar hati beliau dan mengatakan ma'ahsanah, sungguh indah kalimat ini. Jadi berbekal pengetahuan beliau terhadap bahasa Arab yang fasih, beliau bisa menyimpulkan, ini ucapan bukan ucapan sembarangan. Ini bukan ucapan sembarangan, bukan syair, bukan sajak, bukan perkataan tukang sihir, bukan perkataan pendusta. Ini benar. Begitu indah. Makanya beliau masuk Islam dari situ. Dari mengenali bahasa. Karena dari bahasa itu kita bisa melihat betapa indah dan betapa ini baik, jujur atau tidaknya itu dari bahasa. Kalau bahasa-bahasa dusta itu akan kelihatan. Bahasa jujur akan kelihatan pula. Umar masuk Islam dari situ. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, pentingnya ketika kita semangat beragama harus dibarengi dengan semangat memperbaiki akhlak. Penting. Makanya Syekh Al-Bani itu dalam kaset ceramahnya beliau dalam silsilah Huda wan Nur, kuntu ahsabul ummah mas'alatihim fil aqidah. Dulu aku meyakini bahwasanya problematika umat itu intinya pada akidah saja. Tetapi sekarang kata Syekh Al-Bani ketika sudah sepuh, beliau mengatakan, sekarang ya aku baru sadar bahwasanya problematika umat itu akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Terkadang ada seseorang ya mendakwahkan akidah karena akhlaknya enggak bagus, tertolak akidah. Atau ada orang yang akidahnya rusak tapi akhlaknya bagus, akhirnya menyesatkan orang juga. Dia jadi dai. Kenapa ikut dia? Akhlaknya sangat bagus, padahal akidahnya menyimpang. Kan begitu? Bahaya kan? Akhlak bagus tapi akidahnya rusak, bahaya. Demikian pula, akidahnya bagus, akhlaknya tidak bagus, bisa membahayakan dakwah juga. Ya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, pentingnya kita memperbaiki akidah kita supaya lurus dan akhlak kita supaya baik. Ya, maka dakwah itu diiringi dengan akhlak. Diiringi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak itu tidak diajarkan setelah di Madinah, bukan. Semenjak di Mekah, bahkan semenjak Rasulullah jadi Nabi, akhlak itu sudah terkenal melekat pada diri Nabi SAW. Ya. Coba saja ya, antum di masyarakat ngaji atau jadi ustaz. Tiba-tiba antum pulang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun gak kelihatan, tiba-tiba pulang jadi ustaz. Kalau sebelumnya antum orang baik, maka akan mudah diterima sama masyarakat. Kenapa? Oh, dari dulu memang baik. Tapi kalau dari dulunya dikenalnya gak baik, jahat, tiba-tiba pulang jadi ustaz, kira-kira orang ragu gak maju mundur? Jangan-jangan ini nipu nih, dan seterusnya. Karena dulu sering nipu. Nah, kan begitu. Makanya kita, ma'asyiral muslimin, yang namanya akhlak itu, yang melekat pada diri dan yang menyimpulkan itu orang lain memang. Makanya ketika Rasulullah SAW dapat wahyu pertama, maka beliau mengatakan, ini akhafu ala nafsi syai'ah. Aku takut terjadi pada diriku. Maka Khadijah mengatakan, wallahi la yuhsikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Tidak mungkin. Innaka la tasilur rahimah. Sesungguhnya engkau orang yang suka bersilaturahim. Orang yang tukrimul dhaif, suka memuliakan tamu. Orang yang suka menolong nawaibil haq, menolong orang yang punya hak kebenaran. Orang yang suka membantu. Tidak mungkin Allah kemudian menghinakanmu dengan terjadi pada otakmu sesuatu. Karena Rasulullah awal wahyu itu beliau mengatakan, ini akhafu ala nafsi syai'a, aku takut terjadi pada diriku. Karena melihat sosok malaikat Jibril kaget ya. Maka saat itu ya, karena pertama kali ya, kagetnya luar biasa ya. Maka beliau mengkhawatirkan atas dirinya, tapi subhanallah Khadijah menghiburnya, enggak mungkin. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Kamu orang yang baik, orang yang jujur, orang yang memuliakan tamu, orang yang amanah. Gak mungkin Allah hinakan kamu. Baru besar hati beliau. Dibawalah kepada Waraqah ibn Naufal. Nah, kisahnya demikian panjangnya. Intinya, ma'asyiral muslimin, itulah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kesolehan kita. Ya, pahala kesolehan kita. Termasuk di sini kembali kepada tema adalah doa. Doa untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita. Enggak ada kata terlambat ya untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Kalau sudah meninggal ya didoakan. Sedekah atas namanya. Kalau ada hutang dibayarkan. Kalau ada ibadah yang tertinggal dikerjakan. Puasanya belum dikerjakan, puasakan. Hutangnya belum terbayar, bayarkan. Belum sedekah, sedekah atas namanya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.